Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa wala. Sore hari ini kita melanjutkan pelajaran dari kitab Syarh Fadhlul Islam. Tuan, sebelumnya kita telah menyelesaikan ya pembacaan syarah penjelasan dari hadis Hudzaifah. Nah, kalau tidak salah ziyadah ya ladhi fi sunan Nabi Daud pada matan kita sudah baca ya, ma huna harun wa nar fa ma waqa'a fi nari wajaba ajru wa hutta wizru wa ma waqa'a fi nahri wajaba wizru wa hutta ajru. Baik, ini akan kita baca penjelasannya. Fitnatul Dajjal. Qala syarihu hafizahullah, berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, minal fitanis syadidati, termasuk di antara fitnah yang syadidah, fitnah yang sangat keras ya, disifati dengan syadidah. Nah, fitnah yang sangat dahsyat ya, bukan fitnah yang sifatnya biasa ya, seperti fitnatu ar-rajul fi malihi wa ahlihi, cobaan seseorang dalam hal keluarganya ya kan. Kita dapat fitnah dari sisi keluarga kita. Nah, dari sisi harta kita, kita mendapatkan fitnah, ujian itu. Itu biasa didapati oleh seseorang dalam kehidupan ini. Tapi ini fitnah syadidah, fitnah yang sangat dahsyat. Bukan fitnah biasa. Zuhurul Masih Dajjal. Munculnya Al-Masih Ad-Dajjal. Nah, Masih merupakan gelar, lakob ya, bagi Dajjal. Tayyib. Di sana ada lakob Al-Masih ya, yang merupakan gelar bagi Isa bin Maryam. Nah, Al-Masih bagi Isa bin Maryam, maka lakobnya konotasinya baik ya, pembawa kebaikan. Adapun Al-Masih jika digelari dengannya Dajjal, maka artinya buruk. Nah, fi akhir zaman, Al-Masihud Dajjal akan keluar di akhir zaman. Wa khurujuhu min alamatis sa'atul kubra, dan keluarnya Dajjal termasuk di antara tanda-tanda as-sa'atul kubra, kiamat besar. Ya. Jadi as-sa'ah itu alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda datangnya, terjadinya hari kiamat terbagi menjadi dua. Ada yang sifatnya sughra, kecil. Tanda-tanda kecil itu sudah terjadi di zaman kita ini. Ada pula yang sifatnya besar dan itu belum ada yang terjadi. Jika tanda-tanda besar itu terjadi, maka akan bersusulan tanda-tanda berikutnya secara cepat. Fanasallahu salamu alaikum. Di antara tanda-tanda datangnya hari kiamat yang merupakan tanda-tanda besar kubra adalah keluarnya Dajjal. Wasumya bid-Dajjal. Sekarang Syekh menyebutkan sebab penamaan. Kenapa dinamakan Dajjal? Minad Dajli wa huwal kadzib, yaitu kedustaan. Dajjal sigha mubalaghah, kadzab, banyak berdusta. Likasati kadzbihi, likasati kadzbihi, banyak dustanya. Nah, oleh karena itu kita biasa mendapati dari tajrih, jarah dari sebagian ulama kepada pembawa-pembawa kebatilan ya, mereka menggelari mereka dengan Dajjal, Dajjajilah. fulan itu dajjal. Maksudnya apa? Dia pendusta besar. Nah. Baik. Wa hadha ar-rajulu, dan orang ini, laki-laki ini, yadhharu fil yahud, dia akan muncul di tengah-tengah orang-orang Yahudi. Wa huwa al-mahdi alladhi yantadhiruhu al-yahud. Dia adalah mahdinya orang-orang Yahudi yang mereka tunggu. Ya. Kaum muslimin mereka memiliki al-imamu mahdi. Imam Mahdi. Siapa namanya Imam Mahdi? Namanya sama dengan nama Rasulullah. Nama bapaknya juga sama, Muhammad. Muhammad bin Abdullah. Ini yang ditunggu oleh kaum muslimin. Yang ditunggu oleh orang Yahudi, mahdinya mereka adalah Dajjal. Naam. Yakhruju fihim, Dajjal ini akan keluar di tengah-tengah orang-orang Yahudi. Wa ma'ahu fitnatun 'azimah, dan dia membawa fitnah yang besar, ujian yang besar bagi manusia. Fitnahnya besar, bagaimana tidak? Karena dia mengaku memiliki sifat rububiyah. Yadda'i ar-rububiyah. Mengaku memiliki sifat rububiyah. Naam. Berupa ya, menghidupkan orang yang mati, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan, dan seterusnya. Fitnah yang besar. Nah, keluar di tengah-tengah orang-orang Yahudi. Dia keluar min tariqin baina Syam wal Iraq. Tulis tambahan faedah. Dajjal akan keluar dari sebuah jalan yang terletak di antara Syam dan Iraq. Syam dan Iraq. Ya. Fa yad'u an-nasa ila ibadati. Dia keluar kemudian mengajak manusia beribadah kepadanya. Wa aktsaru man yattabi'uhu al-yahud. Ya, kebanyakan pengikutnya orang-orang Yahudi. Sekarang negara Yahudi di mana? Di mana? Hah? Israel, ya. Israel. Ya. Nah, sekitar situ. Ya. Israel sekitar Syam, Irak. Nah. Sekitar Palestina. Baik, kebanyakan pengikutnya orang-orang Yahudi karena memang dia keluar di sekitar negara Israel yang ada di zaman kita sekarang. Dan juga kebanyakan pengikutnya adalah perempuan. Kenapa perempuan? Karena perempuan itu naqisatu aqlin, kurang akalnya, gampang ditipu. Nah, gampang ditipu. Kebanyakan pengikut Dajjal adalah wanita. Wal A'rab, demikian pula orang-orang A'rab, orang-orang Badui pedalaman. Ya, juga gampang tertipu. Ya. Akan mengikuti Dajjal 70,000 min Yahudi Asfahan. Ada 70,000 orang. 70,000, 70,000 dari kalangan Yahudi Asfahan. Kalangan Yahudi Asfahan, 70,000. Jumlah yang tidak sedikit. Ya. Khusus Yahudi daerah Asfahan. Nah, baik. Ini sekitar tentang keluarnya Dajjal. Ya, yang kaitannya dengan orang Yahudi ya. Qala yakhruju fihi wa ma'ahu fitnatun 'azimah. Dia memiliki fitnah yang besar. Apa di antara fitnah itu? Ma'ahu suratu jannatin wa suratuna. Dia memiliki surah Ya, gambaran takkan-akan itu adalah surga dan juga surah nar. Ya, neraka. Nah, dan pergerakan Dajjal ini sangat cepat. Ya. Yasiru fil ardi kulli yasiru fil ardi kullihi au kulliha kal ghaythi istadbarat hurish. Kama fil hadis. Dia berjalan ya, memutari bumi seperti al-ghais. Gambarannya seperti hujan yang dibawa oleh angin. Coba antum perhatikan hujan yang turun, kemudian disertai dengan angin yang kencang. Bagaimana kira-kira penyebarannya? Penyebarannya luas merata. Hampir semua tempat ya didatangi oleh dia, Dajjal. Illa Makkah wa Madinah, kecuali Makkah dan Madinah. Nah, sambil dia membawa jannah dan nar. Fannarul lati ma'ahu hiyal jannah. An-nar allati ma'ah, neraka yang ada bersamanya, hakikatnya itu adalah surga. Wal jannatul lati ma'ahu hiyal nar. Dan surga yang ada bersamanya hakikatnya adalah neraka. Nah, iya. Fitnah yang besar. Kalau kita tidak bisa, ya kalau kita tidak meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tentu kita tidak bisa selamat dari fitnahnya. Bagaimana tidak? Dia membawa surga, ya jannahnya itu hakikatnya neraka. Nah, banyak orang yang tertipu dengan ujiannya. Tayyib. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing kita untuk selalu membaca doa yang diantara isinya adalah at-ta'awudz min fitnatil masiihid dajjal. Di antara doa yang diajar kalau Nabi alaihi salatu wassalam adalah kita berlindung kepada Allah dari cobaan, ujian al-masiihid dajjal. Nah, هذا دليل على أن الإنسان يجب عليه ألا يغتر بالزخرف. Ini merupakan dalil bahwasanya seseorang itu wajib atasnya untuk tidak tertipu. Ya, jangan sampai kita tertipu dengan sesuatu yang muzakhraf. Sesuatu yang merupakan hiasan semata. Jangan. Ya, lihat hakikatnya. Lihat hakikat daripada perkara itu. Jangan lihat polesannya, hiasannya, jangan. Nah, fahadha dajjalu yusawwiru. Dajjal ini menggambarkan annama ma'ahu jannatun, bahwasanya apa yang ada bersama dia adalah surga. Wa huwa fil haqiqati nar. Padahal ya hakikatnya itu adalah nar, neraka. Wa yusawwiru ma ma'ahu bi annahu nar wa huwa jannah. Dan juga dia menggambarkan bahwasanya apa yang ada bersamanya itu neraka, padahal hakikatnya adalah jannah, surga. Fahada fihi tahdhiru min as-saharati wal musya'wadhin. Dan di sini juga ada bentuk tahdhir. Ya, diambil dari sini faedah, yaitu tahdhir dari as-saharah. Saharah jama' sahir. Para tukang sihir. Wal musya'wadhin bermakna wahid, maknanya sama. Alladzina yusammuna sihrahum asyirk awil fan awil sihri takhili al-musamma bil-qamrah, yang menamakan sihir mereka ya, sihirnya itu hakikatnya sihir tapi dipolesi dengan kata-kata ya, kata-kata berupa trik. Ini fan, ini hanya trik saja, trik sulap ya. Nah, ini adalah fan. Ini hanya trik saja, trik sulap. kata mereka. Ini seni. Ya kan? Wa huwa sihru takhyili, padahal hakikatnya dia adalah sihir dengan jenis sihir takhyili. Ya, dari kata-kata khayal. Nah, sihir yang menipu. Sihir ya, menipu. Al-musamma bil qamrah, yang dinamakan dengan sulap. Nah. Ya. Dari mana ini diambil? Dari keadaan Dajjal. Dajjal bagaimana dia bisa menyihir pandangan-pandangan manusia, apa yang dibawa bersamanya jannah, ya, dilihat oleh manusia neraka. Ataukah sebaliknya, neraka yang ada bersamanya dilihat oleh manusia jannah. Berarti dia menyihir pandangan manusia. Nah, diambil pula dari sini apa? Bahayanya ya perkara ini. Nah, perkara sihir. Peringatan dari tukang-tukang sihir. Jadi tukang-tukang sulap, ya, para pesulap atau peramal ya. Nah, yang ada itu hakikatnya mereka penyihir. Mereka adalah sahir. Sihir itu terbagi menjadi dua. Ada yang takhyili, sebagaimana yang disebutkan di sini. Ya. Nah, bentuk sihir mereka adalah saharu ayunan nas. Mereka menyihir mata-mata manusia. Saharu ayunan nas. Jadi yang melihat ya aksi itu tersihir matanya. Nah, baik. Banyak contohnya. Ya mungkin di antara antum mungkin ada yang pernah melihat, ya kan? Baik, dia dimasukkan ke dalam kurungan, kurungannya dibuka, orangnya hilang. Kemana orangnya? Dia tidak hilang betulan, dia cuma sembunyi. Tidak hilang betulan, ada tapi disembunyikan ya. Nah, dengan menggunakan trik. Jadi yang disihir apa? Mata-mata audiens, peserta, penonton. Nah, hakikatnya dia tidak mau hilang. Tayyib hanya disembunyikan, pakai trik. Tayyib. Sihir yang seperti ini juga pernah dilakukan di zamannya Fir'aun. Bahkan tukang sihir Fir'aun, sahratu Fir'aun, inilah amalan mereka. Sihir yang sifatnya takhyili. Memberikan khayalan. Ya, menyihir mata-mata manusia. Atau dengan kata lain, tipuan. Tipuan. Tipu-tipu. Ya. Sifatnya menipu. Menipu pandangan. Baik. Tidak mengubah hakikat. Ya. Tidak mengubah hakikat. Nah. Apa yang dilakukan para penyihir Fir'aun ketika itu? Hah? Saharu ayunan nas. Dengan apa? Dengan tali-tali yang mereka lemparkan di hadapan manusia, kemudian terlihat seperti apa? Ular yang bergerak-gerak. Siap mematuk. Iya. Ini hanya tipuan. Nah, hakikatnya itu adalah tali, bukan ular. Baik. Tidak bisa dia mengubah tali menjadi ular, tidak bisa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, Allah perintahkan untuk melemparkan tongkatnya. Tongkat berubah menjadi ular beneran. Ular beneran. Makanya tukang sihirnya langsung takut loh. Ini hebat sekali ini. Tongkatnya berubah menjadi ular betulan. Sementara ya tali-tali yang kami lemparkan ya tali. Mereka langsung beriman semuanya. Ini bukan sihir ini. Ini mukjizat. Ayatun min ayatillahi subhanahu wa ta'ala. Berarti dia nabi. Dia, mereka pun beriman. Nah, adapun manusia tidak bisa. Tidak bisa mengubah hakikat. Yang ada apa? Tipuan. terik. Jadi jangan tertipu. Ya. Nah, dengan aksi-aksi mereka. Baik yang sifatnya ya nasional terkenal ya, dia sebagai pesulap nasional masya Allah, ataukah dia sifatnya hanya pesulap apa namanya ya, pesulap lokal ya, kerjaannya jual obat di pasaran ya, jadi supaya obat-obatannya itu laku ya kan, dia membuat apa istilahnya pertunjukan supaya orang tertarik. Psst, dia tiup-tiup ya kan, misalnya niup-niup, atau supaya meyakinkan dia pakai peci ya kan. Nah, baca sesekali asmaullah, baca ayat ya kan. Nah, bawa buaya misalkan, ini bukan buaya biasa katanya, pernah lihat seperti itu, macam-macam, jangan tertipu, itu adalah tipuan takhil. Nah, ada juga sihir yang sifatnya ta'siri, memberikan pengaruh, betul-betul memberikan pengaruh. Berupa, pengaruhnya berupa apa? Membuat orang yang tadinya sehat menjadi sakit. Ya. Atau bahkan bisa terbunuh. Nah, dengan sihir itu seperti sihir yang menimpa Nabi Muhammad SAW yang disihir oleh seorang Yahudi. Iya. Lalu bagaimana cara kita untuk membentengi diri dari sihir jenis ini yang berbahaya ini, ta'ziri. Semuanya berbahaya, tapi berbahaya ta'ziri karena bisa melukai kita, bisa membunuh kita. Di antara cara yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah dengan memperbanyak membaca surat Al-Baqarah. Alaikum bil-Baqarah. Hendaknya kalian membaca surat Al-Baqarah. Baca surat Al-Baqarah. Kalau belum hafal suratnya sebanyak 2 juz 4 lembar ya. 2 juz 4 lembar. Betul? Betul. Mana yang hafal? 2 juz berapa? 2 juz 4 lembar ya. Lumayan 24 lembar. Kalau belum bisa membaca dari hafalan, baca langsung dari mushaf. Yang jelas kita sering membacanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innaha la tastati'uhal batalah." Nah, orang yang banyak membaca surat Al-Baqarah maka tidak bisa disakiti oleh Al-Batalah, yakni As-Saharah, para penyihir. Ini. Jadi kalau kita misalkan diberi pilihan ya, dalam hal ini untuk membentengi diri, kita diberi pilihan baca surat yang mana ini, utamakan baca surat Al-Baqarah untuk membentengi diri. Nah, ini termasuk diantara hisnul muslim. Taib. Kita lanjutkan. Wa fihi tahdziru minad da'ayatil mudhillah. Nah, minad da'ayati al mudhillati. Dari hadis ini juga ada faedah berupa tahdzir, peringatan dari ad-da'ayat. Ya, seruan-seruan yang menyesatkan. Seruan-seruan yang menyesatkan, ya, berapa banyak seruan-seruan yang menyesatkan di sekitar kita. Ya, apalagi di zaman-zaman ini, di tahun-tahun ini, tahun politik, semua orang menyeru dengan seruan-seruannya. Nah, supaya apa? Bisa memenangkan calon yang mereka usung. Ya, hati-hati dari seruan-seruan itu, menyesatkan. Nah, taib, seruan-seruan yang sifatnya menyimpang dari Al-Quran wa Sunnah, walaupun mengatasnamakan Islam. Nah, jangan tertipu, justru ketika ada seruan yang mengatasnamakan Islam, kita justru harus lebih hati-hati. Iya, jangan sampai ini adalah talbisu iblis. Nah, kalau seruan-seruan yang sifatnya dunia, ya duniawi kan begitu. Tapi ini seruan sifatnya islami. Ajakannya kepada semangat keberagamaan. Nah, ini bahaya. Kalau sudah sesat dalam urusan agama, bahaya. Nah, Wala yazhadal insanu bilhaq. Dan juga jangan sampai seorang itu merasa zuhud. Ya, merasa tidak butuh. Zuhud artinya la yahtaju. Tidak butuh kepada al-haq. Ya. Jadi kita jangan sampai tertipu dengan jumlah yang banyak, jangan pula merasa ya zuhud dari kebenaran meskipun pengikutnya sedikit. Iya. Jangan tertipu dari jumlah yang banyak. Jangan merasa zuhud karena jumlahnya sedikit. Jangan. Selama itu al-haq, maka kita pegang. Walau anna al-haqqa lubbisa alaih. Ya, walaupun al-haq itu lubbisa alaih, diberikan talbih, kerancuan padanya. Nah, al-haq dinamakan dengan nama-nama yang tidak sepantasnya. Wawusifa bita'akhur, disifati dengan at-ta'akhur, ya, keterbelakangan. Nah, orang yang berpegang dengan al-haq dikatakan ketinggalan zaman, ya. Belajar agama pondok, di pondok pesantren duduk, ya, di majelis ilmu di pondok pesantren dikatakan ketinggalan zaman kamu. Teman-teman kamu anak-anak muda sudah motor-motornya masya Allah, motor-motor mahal, mereka naik motor mahal, antum masih di pondok pesantren. Nah, iya, jangan sampai tertipu. Pulang ke rumah tertipu, lihat motornya naik motor, lihat temannya naik motor, bukan lihat motornya naik teman ya. Lihat temannya naik motor, udah kerjanya naik motor. Nah, ini sudah tertipu. Padahal subhanallah dia mendapat sebuah nikmat yang besar, bisa duduk di pondok pesantren. Ini nikmat yang besar. Nah, kemudian ngapain kamu ya mondok, mending kerja nanti ngumpulin uang ya bisa zawaj, masya Allah, barakallahu lak, baraka alaik, wa jama'a bainakum fi khair, ya diundang walimah, alhamdulillah makan daging kan. Nah, musifa bitakhur, jangan isbir sabar. Wasabir, ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Pegang prinsip ini, jangan cuma hafal ayatnya saja. Masya Allah baca ayat asli, tapi aplikasi tidak ada. Isbir wasabiru warabitu, ya, perintah untuk bersabar dan terus menetapi kesabaran itu karena butuh kita untuk bersabar. Nah, berjuang melawan keinginan-keinginan hawa nafsu. Tayyid, bersabar. Ya, apalagi kalau sudah disifati al-haq itu dengan ini tadi, at-ta'khur, ya, keterbelakangan, ar-raji'iyah, ya, ketinggalan, al-jumud. Naam. Sesuatu yang sifatnya kaku. Ya. Nah. Wakada. Ya, disifati dengan begini dan begini. Ya, banyak godaan di luar sana. Talibul ilm harus bersabar. Barakallahu fikum. Al-haq huwa al-haq. Kebenaran itu tetap kebenaran. Wal-batil huwa al-batil. Dan kebatilan itu tetap kebatilan. Walau fusifa bittaqaddumi wal-habarati. Meskipun kebatilan itu disifati dengan sifat at-taqaddum, kemajuan, al-hadarah, ya, modern. Nah. War-ruqiyyi. Ya, at-taraqqa. Ya. Artinya peningkatan. Ya. Meskipun disifati dengan sifat-sifat itu, tapi hakikatnya dia batil. Nah, baik. Ini faedah di luar ya, faedah luar yang bisa diambil dari hadis ini. Kemudian Syekh kembali melanjutkan tentang Dajjal. Qala ad-dajjalu ya'ti fi akhir zaman. Dajjal akan datang pada akhir zaman, ma'ahu fitanun 'azimah. Dia akan membawa ujian yang besar, wa yaqtaru bihi katsirun minan nas. Banyak manusia yang akan tertipu. Wa yankhadi'una bima ma'ahu minal fitan. Mereka tertipu dengan apa yang ada bersamanya berupa fitnah. Fitnah, ujian-ujian yang besar. Wala yaslamu min syarrihi illa al-qalil. Tidak ada yang bisa selamat dari kejelekannya kecuali hanya sedikit. Walihada, oleh karena ini, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wal anbiya'u kulluhum yuhadziruna min al-masihid dajjal. Nabi dan para nabi seluruhnya, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan nabi-nabi seluruhnya memperingatkan dari al-masihid dajjal. Wa asyadduhum tahdhiran nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam liqurbi zamani khuruji. Dan di antara nabi tersebut yang paling keras tahdhirnya, peringatannya memperingatkan dari Dajjal adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Kenapa? Karena qurbu zamani khuruji, zaman keluarnya itu dekat dari Nabi alaihi salatu wasallam. Walidzalika amarna sallallahu alaihi wasallam an nasta'idza billah. Oleh karena itu Nabi SAW memerintahkan kita untuk isti'adah, meminta perlindungan kepada Allah min arba'in dari empat perkara, fi kulli salatin, pada setiap salat, yakni fi duburi kulli salat, ya, di akhir salat kita sebelum kita salam, fi tashahudil akhir, pada tashahud akhir, bi an naqul a'udzu billahi min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Aku berlindung kepada Allah dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah al-mahya, fitnah kehidupan. Nah, fitnah kehidupan, ya, kehidupan duniawi, fitnahnya juga besar. Wal mamat, dan juga fitnah kematian. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan juga berlindung dari fitnah al-masihid dajjal. Sayyidina kita fi hadzal qadar ila hunaka jazakumullahu khair. Faddalu barakallahu.